السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده وبعد. Para pemirsa Niaga TV yang mudah-mudahan diberkahi Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah kita kembali bertemu di dalam rubrik Serambi Nabawi. Salawat beriring salam tentunya tidak lupa kita sampaikan keharibaan baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Di kesempatan pagi yang berbahagia ini, ma'asirul muslimin, kita coba lanjutkan kajian kitab Matan Abi Syuja', pertemuan yang ke-62, masih dalam Kitabul Buyu'. Pasal yang akan kita baca di pagi hari ini berjudul Fi Ihya'i Al-Mawat. Faslun Fi Ihya'i Al-Mawat. Pasal tentang menghidupkan tanah yang mati. Tanah yang mati maksudnya adalah tanah yang tidak bertuan, ya, yang tidak digarap, ya, tidak memiliki pemilik. Boleh atau tidak, ini yang akan kita bahas. Di sini Al-Qadi Abi Syuja' rahimahullahu rahmatan wasi'ah berkata, fi ihya'il mawat, menghidupkan tanah yang tidak bertuan, ya, tidak ada yang memiliki dan juga tidak digarap. Disebutkan di sini oleh Syekh Majid Al-Hamawi mengomentari judul yang diberikan oleh Al-Qadi Abi Syuja', yang dimaksud dengan Ihya'ul Mawat, al-ardul lati la malika laha. Dia adalah tanah yang tidak ada pemiliknya. Sebidang tanah yang tidak ada pemiliknya. Wala yantafi'u biha ahadun. Dan tidak digarap oleh seorang pun. Tidak ada yang memanfaatkannya. Baik untuk tempat tinggal, atau tempat kandang hewan, atau untuk kebun, atau untuk sawah pertanian dan lain sebagainya. Ini definisi dari Ihya al-Mawat, yaitu sebidang tanah yang tidak memiliki tuan, tidak ada pemiliknya, dan tidak dimanfaatkan, tidak ada yang memanfaatkan, baik itu untuk tempat tinggal atau kebun atau kandang hewan dan lain sebagainya. Tentunya ma'asirul muslimin rahimani wa rahimakumullah, di dalam Islam diperbolehkan, tentunya dengan syarat-syarat yang telah ditentukan oleh syariat, ya. Adapun dasar diperbolehkannya kita menggunakan tanah yang tidak bertuan dan tidak dimanfaatkan oleh siapapun adalah sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Al-Imam Al-Bukhari, begitupun Al-Imam An-Nasa'i, bahwasanya Rasulullah alaihi salatu wassalam bersabda, man a'mara ardhon, barang siapa yang memanfaatkan sebidang tanah, laisat li ahadin, yang bukan milik seorang pun. Jadi tanah itu tidak dimiliki oleh seseorang pun. Fahuwa ahaqqun biha. Fahuwa ahaqqu biha. Maka orang yang memakmurkan tanah tersebut, artinya menggunakannya, memanfaatkannya, maka dia lebih berhak atas sebidang tanah tersebut. Hadis riwayat Bukhari dan An-Nasa'i. Dalam riwayat yang lain dikatakan, riwayat Imam Ahmad dan An-Nasa'i, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man ahya ardan mayyitah." Barang siapa yang menghidupkan, memanfaatkan tanah yang mayyitah, yang mati, yang tidak dimanfaatkan, tidak ada pemiliknya, tidak ditanami, tidak digunakan untuk sesuatu yang bermanfaat, falahu fiha ajrun, maka yang memanfaatkan tanah itu mendapatkan ajr, yaitu mendapatkan pahala. Karena memang tugas manusia di muka bumi ini adalah memakmurkan. Dan Allah menciptakan langit dan bumi adalah untuk kebutuhan manusia. Adalah untuk kebutuhan manusia. Dan untuk dimanfaatkan dalam rangka beribadah kepada Allah subhanahu wa ta'ala. وَمَا أَكَلَتِ الْأَوَافِي مِنْهَا فَهُوَ صَدَقَةٌ. Dan seandainya ada hewan yang makan atau mengambil manfaat dari tanah yang mati yang dihidupkan oleh seorang muslim tersebut, maka orang yang menghidupkan tanah yang mati tersebut mendapatkan pahala sedekah. Jika seandainya ada hewan yang membuat sarang di situ, lalu dia menanam pohon buah-buahan, dimakan oleh manusia, dimakan oleh hewan, burung dan lain sebagainya, Rasulullah berkata, fahuwa sadaqah, maka itu adalah bernilai sedekah. Ya. Hal ini tentunya menunjukkan kepada kita bahwa ihya'ul mawat atau menghidupkan tanah yang mati, yang tidak bertuan, yang tidak dimanfaatkan, adalah perkara yang sangat dianjurkan. Oleh karenanya para ulama mengatakan ihya'ul mawat, menghidupkan tanah yang tidak bertuan, hukumnya adalah mustahab, dianjurkan. Ya. Walaupun di sini Al-Qadi Abi Syuja' beliau cenderung mengatakannya mubah. Mubah artinya boleh. Walaupun pendapat yang lebih kuat sebagaimana dinukil oleh Syekh Majid Al-Hamawi dan disebutkan dalam kitab-kitab yang lain seperti dalam kitab Fathul Qarib Al-Mujib, bahwa pendapat yang lebih kuat menghidupkan lahan yang kosong, yang tidak bertuan, yang tidak dimanfaatkan, bukan hukumnya boleh, tetapi hukumnya bahkan dianjurkan. Ya. Dianjurkan agar kita memanfaatkannya. Walaupun ya harus kita pastikan bahwa tanah itu tidak bertuan. Kalau tanah itu bertuan, apalagi kita di zaman ini ya, di abad 21 misalnya ya, itu tentunya harus hati-hati. Jangan sampai kita menggarap sebuah atau sebidang tanah yang di kemudian hari ada pemiliknya. Tentunya ini berpotensi menimbulkan perselisihan atau persengketaan di antara manusia. Dikatakan oleh muallif rahimahullahu taala, wa ihya'ul mawati jaizun. Menghidupkan tanah yang mati, yang tidak bertuan, yang tidak dimanfaatkan, jaiz, boleh. Walaupun pendapat yang paling kuat bukan jaiz, tapi mustahab, dianjurkan. Dalilnya tadi hadis ya, bahwa barang siapa yang menghidupkan tanah yang tidak bertuan dan tidak dimanfaatkan, maka falahu ajrun, ya, falahu fiha ajrun, maka dia mendapatkan pahala. Dan seandainya, kata Nabi, sebidang tanah tersebut tumbuh-tumbuhan atau ada sumber air yang dimanfaatkan oleh makhluk Allah subhanahu wa ta'ala, Rasulullah berkata, fahuwa sadaqatun, maka itu menjadi sedekah. Oleh karenanya, menghidupkan negeri atau bumi atau tanah yang tidak bertuan, hukumnya adalah mustahab. Bisyartain, dengan dua syarat, ya, agar sah ihya'ul mawat harus memenuhi dua syarat. Yang pertama kata beliau adalah ayyakunal muhyi musliman. Ayyakunal muhyi musliman. Yang menghidupkan lahan kosong tersebut, lahan tidak bertuan tersebut, haruslah seorang muslim, ya. Haruslah seorang muslim. Dan syarat ini diambil dari hadis yang tadi kita baca, riwayat Imam Ahmad dan An-Nasa'i, bahwa Rasulullah berkata, "Man ahya ardan maytatan falahu fiha ajrun." Barang siapa yang menghidupkan lahan yang tidak bertuan, tidak ada pemiliknya, tidak juga dimanfaatkan, maka baginya pahala. Yang ingin kita garis bawahi adalah kalimat baginya pahala. Dan tentunya pahala dipersyaratkan keislaman dan keimanan seseorang. Artinya kalau dia tidak Islam, bukan orang yang beragama Islam, bukan orang yang beriman kepada Allah dan kepada baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dipahami oleh para ulama bahwa mereka tidak boleh di negeri Islam menghidupkan tanah yang tidak bertuan atau yang mati, ya. Itu secara aturan syariat. Lalu dikatakan di sini ma'asyiral muslimin, syarat yang pertama ayyakunal muhyi musliman. Yang menghidupkan sebidang tanah itu dipersyaratkan haruslah musliman. Haruslah seorang muslim. Syarat yang kedua ma'asyiral muslimin antakunal ardu hurratan. Tanah yang digarap itu haruslah tanah yang bebas. Artinya bebas dari kepemilikan, ya. Lam yajri 'alaiha milkun li muslimin. Ya, bukan tanah yang di bawah penguasaan seorang muslim. Kalau itu tidak boleh. Jadi sebelum kita menggarap sebidang tanah, tentunya yang harus kita lakukan terlebih dahulu adalah memastikan. Ya. Memastikan bahwa tanah tersebut tidak dimiliki oleh siapapun. Di sini ada syarat muslim. Tanah itu bukan dimiliki oleh seorang muslim. Berarti kalau tanahnya dimiliki oleh selain muslim boleh? Tidak juga. Tidak juga. Artinya kalau memang tanah itu memiliki ada pemiliknya, baik dia muslim ataupun dia Nasara atau dia Yahudi dan lain sebagainya, tidak ada hak kita mengambil alih tanah tersebut. Itu hukum asalnya seperti itu. Ya. Oleh karenanya Syekh Majid Al-Hamawi berkata, wala li ghairihi. Ya, tidak boleh juga tanah itu jika dimiliki oleh selain orang Islam. Tanah orang Islam tidak boleh digarap, jangan dikatakan itu tanah yang tidak bertuan. Begitupun seandainya pemilik tanah itu adalah bukan orang Islam, tetap saja tidak boleh digarap, ya, karena tanah itu artinya ada pemiliknya. Jelas, ma'asyiral muslimin. Jadi dua syarat. Syarat yang menghidupkan lahan kosong tersebut muslim, yang kedua tanah itu sudah dipastikan tidak ada yang memiliki, ya, tidak ada yang punya. Tidak ada yang menguasai tanah tersebut. Lalu dikatakan di sini oleh Al-Qadi Abi Syuja', wasifatul ihya. Adapun sifat dari menghidupkan, apa sih definisi seseorang dianggap menghidupkan lahan yang tidak bertuan? Kapan seseorang dianggap telah menghidupkan lahan yang mati? Yang tidak dimanfaatkan, apa definisinya? Kata beliau, makana fil adati imaratan lil muhya, yaitu dikembalikan kepada adat, dikembalikan kepada urf. Tentunya urfnya berbeda. Seseorang dikatakan telah memanfaatkan sebidang tanah yang tidak bertuan, kalau tujuannya untuk membangun rumah, misalnya dia sudah menyusun bata di situ, atau menggali pondasi, atau merapihkan rumput-rumput yang tinggi, atau misalnya kalau tanah itu ingin digunakan untuk kandang hewan, tentunya dia sudah membuat pagar, ya begitu. Kalau dia hendak menggunakan tanah itu untuk pertanian, tentunya mulai digarap, dipacul. Nah, itu definisinya. Jadi kalau ditanya, apa definisi seseorang telah menggarap atau menghidupkan tanah yang tidak bertuan, ya tergantung kasusnya. Kalau dalam kasus membangun rumah, berarti sudah dibangun, bata dikumpulkan di situ, alat-alat tukang dikumpulkan di situ, material-material dikumpulkan, nah, itu menghidupkan. Atau kalau tanah kosong itu hendak dijadikan kandang hewan, sudah dibuat pagar, ya, dan atap misalnya, maka sudah masuk kategori dia lebih dulu menghidupkan tanah tersebut. Atau kalau ingin dijadikan kebun, tanahnya sudah dibalik, apa namanya, digarap, dipacul, atau digarpu, pakai garpu, ditusuk, dinaikkan, dibalik tanahnya, ya, digarap istilahnya. Itu definisi orang dikatakan menghidupkan lahan yang tidak bertuan, atau lahan yang kosong, atau lahan yang tidak dimanfaatkan oleh manusia. Lalu, kalau seandainya, ma'asirul muslimin, seandainya di dalam lahan tersebut ada mata air, atau mengalir air di tengah lahan tersebut, apakah orang yang menghidupkan lahan tersebut memiliki kewajiban untuk mengalirkan air tersebut keluar sehingga bisa dimanfaatkan oleh manusia, atau bagaimana? Ini yang ingin beliau jelaskan. Beliau di sini berkata, wa yajibu, dan diwajibkan, badlul ma, kita memberikan air dengan tiga syarat. Berarti hukum asalnya tidak wajib kita memberikan air kepada orang lain, kecuali terpenuhi tiga syarat. Terpenuhi tiga syarat. Di sini Syekh Majid Al-Hamawi memberikan catatan terkait dengan permasalahan air. Ada hadis riwayat Ibnu Majah dengan sanad yang sahih, bahwasanya baginda Rasulullah Muhammad alaihi salatu wassalam bersabda, ada tiga hal yang tidak boleh dimonopoli. Ada tiga hal yang tidak boleh dimonopoli. Al-ma'u wal-kala'u wal-naru, yaitu air, rumput, dan api. Ya, air, rumput, dan api. Ya. Dikatakan di sini, kita wajib memberi akses untuk orang lain mendapatkan air dari tanah yang kita hidupkan dengan tiga syarat. Sebagian ulama mengatakan bahkan ada enam syaratnya, sebagaimana di sini disebutkan oleh Syekh Majid Al-Hamawi. Kapan kita wajib memberikan air kepada orang lain? Apabila telah terpenuhi tiga syarat. Yang pertama, an yafdula an hajatihi. Air itu haruslah lebih dari hajat atau kebutuhannya. Dia menghidupkan tanah yang tadinya mati, tidak bertuan, lalu ada sumber mata air di sana. Apakah dia harus memberikannya kepada orang lain? Bisa wajib. Kapan itu wajib? An yafdula an hajatihi. Ketika air yang ada di lahan tersebut melebihi kebutuhan orang tersebut. Artinya airnya melimpah banyak. Ya, yafdula an hajatihi. Hal ini berdasarkan hadis, ya, kata Syekh Majid, pernyataan bahwa kita wajib memberikan air kepada orang lain kalau kita memiliki kelebihan. Ini berdasarkan hadis riwayat Imam Al-Bukhari, di mana Rasulullah berkata, tiga golongan yang tidak akan dipandang oleh Allah pada hari kiamat. Tidak akan disucikan oleh Allah. Dan bagi mereka azab yang pedih. Yang pertama, seorang laki-laki yang dia memiliki kelebihan air, ya, di jalan, di mana tanahnya menghadap jalan, dia punya kelebihan air. Famana'ahu min abnis sabil. Kemudian dia melarang orang memanfaatkan air tersebut. Orang lalu lalang dia larang memanfaatkan air tersebut. Yang kedua, yang mendapatkan murka tidak akan dipandang oleh Allah. Tidak akan dibersihkan dari dosa-dosa dan bagi mereka azab yang pedih. Yaitu seseorang yang berbaiat kepada imam dan dia tidak berbaiat kecuali untuk kepentingan dunia. Jika dia diberikan jabatan atau sesuatu, dia ridho. Dan jika dia tidak diberikan apapun, dia marah. Ini jenis orang yang kedua yang mendapatkan murka dari Allah. Jenis orang yang ketiga adalah rajulun aqama sil'atahu ba'dal asr. Kemudian seorang yang menjual barangnya, ya, sambil berkata, demi Allah yang tidak ada selain Dia, aku telah diberikan barang ini dengan sekian sekian sekian. Fasaddaqahu rajulun, kemudian orang lain membenarkannya. Ini mungkin kalau dalam perdagangan disebut dengan an-najasyu, bai'un najash, yaitu kerjasama antara pedagang dan kawannya untuk memuji-muji barangnya. Padahal yang memuji bukan ingin membeli, tapi hanya ingin memprovokasi orang lain untuk membeli barang tersebut. Walaupun sebenarnya barangnya tidak sesuai dengan apa yang sebenarnya. Ini perkara-perkara yang dimurkai oleh Allah Subhanahu wa taala. Jelas ma'asyiral muslimin, ini syarat yang pertama. Syarat yang kedua adalah an yahtaja ilaihi ghairuhu li nafsihi aw li bahimatihi. Dia wajib memberikan air tersebut yang ada di lahan yang dia hidupkan ketika memang air tersebut dibutuhkan oleh orang lain, baik untuk kebutuhan dirinya, kebutuhan manusia, atau kebutuhan hewan ternaknya. Ya, maka wajib diberikan kalau memang ada kelebihan dan air yang lebih itu dibutuhkan oleh orang lain. Ya. Lalu dikatakan di sini wa ayyakuna mimma yustakhlafu fi bi'rin aw ainin. Dan air itu ya memang yang sudah ada di situ, baik berupa sumur ataupun berupa mata air, sungai dan atau selokan dan lain sebagainya. Adapun kalau seandainya air yang ada di dalam tanah tersebut adalah hasil dari dia mengambil air menggunakan alat, maka dia tidak wajib memberikannya kepada orang lain. Tapi kalau memang sudah ada, sudah muncul, itu silahkan dia berikan kepada orang lain. Baik, ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Ada syarat yang keempat, kelima, keenam disebutkan oleh Syekh Majid Al-Hamawi. Syarat yang pertama tadi kan airnya lebih. Yang kedua, air itu dibutuhkan oleh orang lain. Yang ketiga, memang air itu sudah ada, bukan menggunakan alat, misalnya ditarik dengan ember atau yang sejenisnya, ya. Yang keempat syaratnya adalah ayyakuna biqurbil ma kalaun mubahun tar'ahul mawashi. Bahwa di dekat air tersebut ada rumput yang biasa dijadikan sebagai tempat untuk mengembala. Maka dalam kondisi ini wajib air itu diberikan atau diizinkan untuk dipakai. Ya. Berdasarkan hadis riwayat Imam Abu Dawud, Tirmidzi, An-Nasa'i dan yang lainnya, la yumna' fadlul ma li yumna' bihi fadlul kala. Tidak boleh kita melarang orang lain menggunakan air sehingga kita melarang mereka memanfaatkan rumput yang tumbuh di situ. Memanfaatkan rumput yang tumbuh di situ. Walaupun hari ini, apalagi kita hidup di kota-kota besar, ya, di Jakarta, ini sulit kita membayangkannya. Ya, ini sulit. Tapi ya kalau mungkin di daerah-daerah transmigran, ya, daerah-daerah pedalaman mungkin. Karena kalau di Jakarta kita nggak ketemu ada tanah yang mawat, tanah yang mati misalnya, tanah yang tidak bertuan. Di Jakarta semua tanah bertuan, ya. Bahkan harga tanah mahal. Di beberapa tempat di Jakarta ada yang sampai puluhan juta per meter, ya, ada yang 40 juta, ada yang macam-macam, banyak sekali, ya. Kalau di tengah kota, di tengah kota mungkin bisa sampai ratusan barangkali harga tanah. Lalu syarat yang kelima, an la yajid malikul masyiah indal kala ma'an mubahan. Disyaratkan wajibnya memberikan akses air ketika para pemilik hewan tidak mendapatkan air di sekitar rumput tersebut kecuali sumber mata air tersebut. Dan sumber mata airnya ada di mana? Di tanah yang dihidupkan oleh seseorang. Maka dia wajib memberikan akses untuk saudaranya, apa namanya, menggunakan air tersebut. Ihtiraman lil arwah, sebagai bentuk memuliakan, menghormati nyawa hewan tersebut. Jangankan kambing atau sapi atau unta, memberikan minum anjing yang kehausan saja, kalau itu ikhlas karena Allah Subhanahu wa taala, bernilai pahala. Apalagi hewan-hewan yang dimiliki oleh kaum muslimin. Ini ma'asyiral muslimin, poin-poin yang bisa kita baca di dalam pembahasan kitab Matan Abi Syuja' yang ditulis oleh Al-Qadi Abi Syuja' Ahmad Ibn Al-Husayn Ibn Al-Ahmad Al-Isfahani Al-Syafi'i rahimahullahu rahmatan wasi'ah. Jangan kemana-mana, kita kembali setelah beberapa selingan berikut ini. Islamic Grand Village menghadirkan konsep hunian islami terpadu, menyajikan aset properti perumahan berbasis syariah, pembayaran terlepas dari lonjakan floating suku bunga bank dan bebas sita. Insyaallah akan berada di kawasan terpadu Masjid Jami, sarana pendidikan, commercial area, dan saat ini pun sudah berada di tengah-tengah kawasan yang sudah berkembang, dekat dengan rumah sakit, pasar, sekolah Islam, serta berbagai fasilitas komersil lainnya. Dapatkan sekarang juga capital gain, kenaikan harga, investment yield, potensi sewa, likuiditas aset properti sangat mudah untuk dijual kembali. Syarat aplikasi mudah, tanpa BI checking, tanpa denda dan sita, sistem syariah tanpa kena penalti, ACC developer 99%. Booking sekarang juga sebelum kehabisan. Untuk informasi hubungi 0813-2969-5359. Assalamualaikum teman-teman, di Niaga TV ada acara baru buat kita loh. Ikutan yuk, belajar bahasa Arab untuk anak bersama Kak Abu Ubaidillah. Hadihi, coba sebutkan. Ini Diana, berarti? Nah, kamu bisa kirim salam-salam buat Abi, Umi, Ustadz dan lainnya. Iya, salam buat siapa? Tonton yuk, tiap hari Sabtu pukul 8 WIB. Ajak teman-teman lainnya nonton ya. Hanya di Niaga TV, jangan lupa. Mau bisnis minuman yang lain dari biasanya? Segar dan menyehatkan. Ambil peluang bisnis minuman sari tebu alami yang tanpa bahan pengawet. Bersama Maxindo, selalu menghadirkan peluang usaha terbaru untuk Anda. Mesin pemeras tebu tipe MKS TB300 Maxindo memproses tebu segar dan alami menjadikan minuman manis yang menyehatkan dan siap dikonsumsi secara praktis dan efisien. Dengan desain teknologi terkini yang memudahkan kinerja, terbuat dari material berkualitas, tebu diperas hanya dengan sekali proses. Mesin dilengkapi dengan fitur forward dan reverse untuk putaran gilingan yang lebih maksimal. Kapasitas hingga 300 kilo per jam secara kontinu. Dilengkapi dengan saluran inlet dan outlet yang memudahkan kerja mesin, higienis dan sangat cocok untuk berbagai skala usaha. Dapatkan produk ini di toko mesin Maxindo terdekat di kota-kota Anda. Kunjungi situs kami di www.maxindo.com. Maxindo, mesinnya pengusaha sukses. Sukses berbisnis bersama Maxindo, top brand quality. Ayo, ambil pulang bisnis jajanan populer popcorn atau berondong jagung rasa karamel yang manis dan disukai semua kalangan dengan mesin popcorn terbaik dari Maxindo, tipe MKS CRM 300 Maxindo. Anda bisa memproduksi popcorn karamel manis berkualitas terbaik sesuai dengan pilihan dan selera pasar bisnis Anda. Dengan fitur dan keunggulan mesin, bodi mesin stainless steel berkualitas tinggi, sangat kuat, awet, dan higienis. Dilengkapi dengan fitur pendukung produksi skala industri. Panci masak dilengkapi dengan mixer pengaduk untuk rasa yang merata. Konsumsi listrik untuk mixer pengaduk lebih hemat. Kapasitas produksi 300 gram per proses untuk jenis popcorn bulat dan 500 gram per proses untuk tipe popcorn standar. Tungku dengan efisiensi bakaran yang efisien sehingga konsumsi gas untuk memasak lebih hemat. Mudah perawatan, mudah untuk dibersihkan. Dapatkan produk ini di toko mesin Maxindo terdekat di kota-kota Anda. Kunjungi situs kami di www.maxindo.com. Maxindo, mesinnya pengusaha sukses. وَقُلْ رَبِّ زِدْنِي عِلْمًا. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawalah wa ba'd. Para pemirsa Niaga TV yang mudah-mudahan selalu diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Di kesempatan yang kedua ini sebagaimana biasa kami membuka dua layanan. Layanan telepon di 0812-1998-1555. Dan Anda bisa menggunakan layanan pesan singkat di 0812-9345-5676. Kita mulai dengan pertanyaan dari pesan singkat. Pertanyaan yang pertama, orang tua saya dulu hamil di luar nikah. Setelah menikah dan melahirkan anak pertama, ortu tidak menikah ulang karena gak tahu ilmunya. Pertanyaan, bagaimana pernikahan anak zina pertama yang dinikahkan ayah biologisnya sahkah? Jika tidak, apa harus nikah ulang dengan wali hakim? Bagaimana status anak kedua dan seterusnya, apakah sama dengan anak zina? Baik, kita satu-satu dulu jawab ya. Secara umum kita sudah tahu pertanyaannya. Pertanyaan pertama, bagaimana pernikahan anak zina pertama yang dinikahkan ayah biologisnya sahkah? Jika tidak, apa harus nikah ulang? Kalau kita lihat fatwa-fatwa para ulama, khususnya di Indonesia, yang dipakai di kompilasi hukum Islam, dan juga fatwa dari Majelis Ulama Indonesia, kalau memang yang menikahkan seorang wanita adalah ayah biologis, ayah biologis itu ayah dari sisi darah, bukan ayah secara syar'i, maka wallahu a'lam bishawab, yang kita baca dari penjelasan para ulama di MUI, begitupun yang diterapkan dalam kompilasi hukum Islam, itu harus diulang. Ya, kalau itu terjadi 3-4 tahun yang lalu, apakah dianggap zina? Tidak dianggap zina. Ya, tetapi dianggap ada syubhatun nikah, ada sesuatu yang salah, yang barangkali tidak disadari. Tetapi mau tidak mau harus diulang akadnya. Bagaimana cara mengulangnya? Ya digunakan wali yang sah. Digunakan wali yang sah. Kalau tidak didapatkan wali, maka hakim. Hakim boleh menjadi wali. Dikatakan dalam hadis bahwa hakim adalah wali bagi orang yang tidak memiliki wali. Begitu kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Pertanyaan yang kedua ini masih cabang dari pertanyaan pertama. Bagaimana status anak kedua dan seterusnya, apakah sama dengan anak zina? Wallahualam bishawab, ya, kalau kita lihat dalam aturan yang berlaku di Indonesia, ya, yang dilegalkan dalam KIH, Kompilasi Hukum Islam, KHI, ya, Kompilasi Hukum Islam, itu pernikahan dalam kondisi sedang hamil dianggap sah. Dan ini pendapat Syafi'i rahimahullahu ta'ala yang dipakai di Indonesia. Dan jika saya tidak salah, ini pun adalah pendapat mayoritas para ulama. Artinya tidak ada keharusan mengulang akad nikah. Ya, walaupun ada sebagian ulama berpendapat tersebut, ya, tapi yang dipakai di negara kita, ya, fatwa para ulama di negara kita dan yang diformalkan di kantor urusan agama adalah tidak ada kewajiban mengulang akad nikah. Maka konsekuensinya anak yang lahir setelah pernikahan tersebut sah anaknya. Yang tidak sah adalah anak yang dihasilkan dari perzinahan yang dilakukan sebelum pernikahan, itu tidak sah disebut anaknya. Maka perwaliannya pun tidak sah kalau anak itu seorang wanita. Baik, pertanyaan yang ketiga, saya sebagai anak kedua juga dinikahkan ayah biologi saya, apakah pernikahan saya sah? Kalau lahirnya anak kedua setelah sahnya pernikahan, ya maka itu dianggap sah. Yang tidak sah adalah menikahkan anak yang pertama yang lahir sebagai akibat perzinahan tanpa adanya ikatan pernikahan. Ya. Kalau dia lahirnya adalah setelah pernikahan, ya Allah alam biswab, itu dianggap sebagai anaknya yang sah. Walaupun perkara seperti ini terjadi perdebatan, ya, tetapi tentunya kita menyampaikan apa yang dipakai oleh para ulama di negeri kita tinggal, yaitu di Indonesia. Baik, pertanyaan selanjutnya. Oh, ini masih lanjutan. Lalu bagaimana dengan riwayat para sahabat yang dulu kafir dan setelah Islam tidak perlu mengulang nikahnya? Itu beda kasus. Itu dalam sebelum Abu Bakar sebelum masuk Islam sudah menikah. Umar sebelum masuk Islam sudah menikah. Kalau memang sebelum masuk Islam sudah menikah, maka pernikahannya tidak perlu diulang. Hanya saja kalau ada hal yang bertentangan dengan syariat, itu yang bisa diubah. Contohnya adalah dia sebelum masuk Islam menikah dengan 10 wanita. Maka ketika dia masuk Islam, dia harus menceraikan 6 orang istrinya. Sisakan 4 orang maksimal. Ya, atau sebelum dia masuk Islam, dia misalnya apa? Menikahi saudara kandungnya. Ketika dia sudah masuk Islam wajib dicerai. Sebelum masuk Islam dia menikahi saudara sesusuan. Ketika masuk Islam harus dipisah. Atau sebelum masuk Islam dia menikahi istri dari ayahnya, mantan istri ayahnya. Ketika masuk Islam harus diceraikan karena itu tidak sah. Ya, karena itu tidak sah. Allahu a'lam bishawab. Ada Ibu Ida di Palembang, kita coba angkat. Ya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Pak Ustaz. Suara Ibu kecil. Ida dari Palembang. Ibu Ida dari Palembang, Pak Ustaz. Baik. Bagaimana ya. Ibu? Ya begini, Pak Ustaz. Ini saya mau tanya ya, Pak Ustaz. Baik. Ya. Ini masalah sunnah Nabi nih, Pak Ustaz. Masalah? Sunnah Nabi, Pak Ustaz. Sunnah Nabi. Ya, jadi kalau di sini dari Palembang sini Pak Ustaz sudah memperingati Maulid Nabi Pak Ustaz. Baik. Nah, ya, apa itu ada tuntunannya dari Nabi ya Pak Ustaz? Baik. Nah, yang tuntunannya dari Nabi itu bagaimana ya Pak Ustaz? Baik. Ya, ya satu lagi ya Pak Ustaz. Baik. Ya, begini Pak Ustaz, masalah sholat ini Pak Ustaz. Baik. Ini Pak Ustaz. Sholat sunnah saya ini apa benar atau tidak ya Pak Ustaz? Baik. Nah, saya itu kalau sholat sunnah sebelum subuh itu 2 rakaat Pak Ustaz. Baik. Sebelum duhur itu 4 rakaat, sudah duhur 2 rakaat. Baik. Terus asar, sebelum asar itu 4 rakaat Pak Ustaz. Sebelum asar? Nah, apa Pak Ustaz? Sebelum asar berapa rakaat? 4. Baik. Sebelum asar 4 rakaat Pak Ustaz, katanya itu sesudah asar tidak boleh begitu Pak Ustaz. Baik. Ya langsung isya itu sebelum isya 4 rakaat, sesudah isya itu saya ambil 2 rakaat cuman Pak Ustaz, cuman baik. Itu Pak Ustaz. Baik. Ya minta selanjutnya Pak Ustaz. Assalamualaikum Pak Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tentunya permasalahan maulid ini adalah permasalahan yang sudah dibahas oleh para ulama. Ya, para ulama telah menjelaskan bahwa ihtifal bimaulidir rasul, merayakan maulid nabi itu tidak dikenal dalam agama Islam. Ya. Dalam ajaran syariat agama kita tidak dikenal istilah ihtifal bil maulidin nabi. Perayaan kelahiran baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dari mana kita dapatkan? Kita bisa melihat dari banyak sisi. Sisi yang pertama bahwa perayaan kelahiran baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tidak kita dapatkan dilakukan oleh nabi ataupun para khulafaur rasyidin ataupun para sahabat, padahal mereka adalah orang-orang yang sangat mencintai baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Begitupun kita tidak melakukannya dilakukan oleh misalnya para imam, para a'immah at-tabi'in, para imam-imam tabi'in, begitupun al-a'immah al-arba'ah, imam yang empat, ya, ataupun para ulama ahlul hadis yang mereka menukil riwayat hadis dari beliau, itu tidak dilakukan oleh mereka. Ya, itu tidak dilakukan. Ya, dan juga bisa kita katakan bahwa sudah menjadi perkara yang maklum di dalam kutub as-siyar, di dalam kitab-kitab sejarah, bahwa para ulama ahli sejarah berbeda pendapat tentang tanggal lahirnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kalau seandainya tanggal lahir Nabi Muhammad ada kaitan erat dengan ibadah, tentunya dahulu para sahabat dan generasi yang datang setelahnya tidak akan berdebat tentang tanggal lahir Nabi. Tapi pada kenyataannya mereka berdebat. Kalau kita baca hadis kitab-kitab sirah, ya, sirah Ibnu Hisham atau sirah misalnya sirah Nabawiyah Ibnu Ishaq dan yang lainnya yang pernah kita baca, itu selalu kita mendapatkan perbedaan pendapat di dalam menentukan kapan Nabi Muhammad lahir. Tapi beda dengan kita mengatakan Idul Fitri sepakat tanggal 1, Idul Adha sepakat tanggal 10. Ya, jadi banyak Arafah sepakat tanggal 9 misalnya. Ya, wukuf di Arafah. Banyak yang dikaitkan dengan tanggal. Ya. Dan disepakati waktunya. Ya, disepakati waktunya. Karena memang ada kaitannya dengan munasabah, perayaan. Tapi kenapa kaitan dengan maulid ini, kalau kita baca sejarah itu, tanggalnya diperdebatkan. Sebelum kita lanjutkan, ada penelpon yang masuk. Ada Bapak Erlandi dari Sumatera Selatan. Boleh saya lanjutkan, Pak, pertanyaannya? Silakan. Saya memiliki ruko, Pak, ya. Ruko? Iya. Lalu? Kemudian, 1 meter dari pagar ruko saya, yeah, itu saya keluarkan untuk pembuatan got atau siring drainase, Pak, ya. Baik. Nah, di sebelah ruko saya, itu di sebelah got itu, ada mekbit. Lanjutkan, Pak. Kemudian masjid melakukan pembangunan. Dilanjutkan saja, Pak. Dan tiang bangunannya itu berdekatan atau berhimpitan dengan dinding pagar saya. Baik. Pertanyaannya? Pertanyaannya adalah, tentu saya di situ merasa terganggu, Pak, ya. Baik. Akhirnya saya minta kepada pengurus masjid, iya, untuk membongkar tiang-tiang tersebut. Iya. Baik. Saya rasa akhirnya dibongkar lah siang itu. Kemudian berlanjut, Pak. Baik. 2 tahun kemudian mereka membangun lagi sehingga atapnya mengenai baik, dilanjutkan saja, Pak. Dinding pagar saya, Pak. Baik. Nah, dan saya pun minta agar atap tersebut supaya dibongkar karena mengenai dinding pagar saya. Baik. Sudah? Yang ingin saya tanyakan, Pak, zolimkah saya melakukan perbuatan ini dalam artian agar tiang-tiang itu dan atap itu supaya dibongkar? Baik. Artinya ada bagian dari bangunan masjid yang masuk ke dalam wilayah tanah Bapak. Betul. Bukan tanah, Pak, pagar, Pak. Pagar. Artinya di atas pagarnya. Bukan di atas, Pak. Persis dinding pagar. Oh, nempel dengan dindingnya. Iya. Tapi lewat, iya, atau tidak lewat? Tidak lewat. Tapi kalau diteruskan, Pak, iya, dia lewat. Kalau bangunannya itu diteruskan, dia akan melewati dinding pagar saya. Ketika diteruskan ke atas. Jikalau diteruskan ke atas, makanya saya cepat cegah. Baik. Baik. Baik, Bapak. Saya rasa pertanyaannya jelas. Ya. Baik. Nah, kita kembali dalam hal ke... ini, Pak, masih baik, ada sedikit lagi dalam hal ini. Baik. Baik pengurus masjid maupun anggota masjid. Lanjutkan, Pak. Sepertinya tidak merasa bersalah, Pak. Baik. Yang ingin saya tanyakan juga, apakah saya yang harus meminta maaf kepada mereka? Baik. Baik. Terima kasih, Pak. Barakallah. Assalamualaikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum kita baca pertanyaan, jawab, kita tanggapi pertanyaan Bapak Erpandi dari Sumatera Selatan, ada pertanyaan sebelumnya yang tersisa, yaitu kaitan masalah maulid tadi, ya. Kita sudah jelaskan bahwa dari sisi dalil syar'i, baik Quran dan sunnah, kita tidak mendapatkan perintah secara khusus merayakan maulid Nabi, ya. Kalaupun ada hadis yang dijadikan dalil adalah hadis tentang pertanyaan para sahabat kenapa berpuasa hari Senin. Maka Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam berkata itu adalah hari di mana aku dilahirkan. Begitu kata Nabi Muhammad. Artinya beliau menyebutkan bahwa hari Senin adalah hari dilahirkan dan beliau berpuasa. Ini dijadikan dalil oleh sebagian ulama yang membolehkan apa namanya perayaan Maulid Nabi, ya. Dan pendapat yang lebih kuat, wallahu a'lam bissawab, ya, kalau kita baca pendapat para ulama, yang lebih kuat adalah yang berpendapat bahwa perkara tersebut tidak diperintahkan dalam ajaran Islam, ya. Rasulullah berkata, man ahdatha fi amrina hadza ma laysa minhu fa huwa raddun. Barang siapa yang mengadakan perkara-perkara yang baru dalam agama yang tidak kami perintahkan, maka tertolak, ya, maka perkara tersebut tertolak. Dan tentunya mencintai Nabi adalah satu hal yang baik, satu hal yang wajib, bahkan sebagai konsekuensi keimanan. Tetapi tentunya niat yang bagus harus diikuti dengan cara yang sesuai dengan syariat. Artinya harus kita pelajari bagaimana dahulu para sahabat mengaplikasikan rasa cinta mereka kepada Nabi. Abu Bakar, Umar, Utsman, Ali, dan para sahabat, bagaimana aplikasinya? Atau para ulama yang datang setelahnya, taruh oleh Imam Syafi'i, bagaimana beliau mengajarkan kita mengaplikasikan rasa cintanya? Imam Malik, Imam Abu Hanifah, Imam Muslim, Imam Ahmad, lalu Imam-Imam Ahlul Hadis, Bukhari, Muslim, dan lain sebagainya. Yang kedua, masalah salat sunnah, apa yang ibu lakukan sudah benar. Dua sebelum subuh, empat sebelum zuhur, dua setelah zuhur, empat sebelum asar kalau ibu ingin melakukan, lalu dua setelah isya, dua setelah maghrib, itu sudah sesuai dengan sunnah. Walaupun nanti kalau dirinci, ada yang sifatnya mu'akkad, ditekankan, ada yang ghairu mu'akkad. Yang mu'akkad dari yang ibu biasa lakukan adalah dua sebelum subuh itu mu'akkad, empat sebelum zuhur itu mu'akkad, dua setelah zuhur mu'akkad, dua setelah maghrib mu'akkad, dan dua setelah isya, itu semua sunnah mu'akkadah. Adapun selebihnya ghairu mu'akkad. Dan ada dua waktu dilarang sholat, yaitu ba'dal asr hatta tagrubas syams, setelah asar sampai tenggelam matahari, dan setelah subuh sampai terbitnya matahari, kecuali sholat yang ada sebabnya, ya, atau kecuali sholat yang wajib, atau sholat-sholat yang ada sebabnya. Sholat yang ada sebabnya gerhana, atau sholat tahiyatul masjid dan lain sebagainya. Adapun terkait dengan pertanyaan Bapak di Sumatera Selatan, tentunya setiap muslim harus menjaga hak-hak saudaranya. Ya, setiap muslim harus menjaga hak-hak saudaranya. Bahkan Nabi Muhammad alaihi salatu wassalam ketika beliau membangun Masjid Nabawi, ya, beliau membeli tanah tersebut. Ya, membeli tanah dari dua orang anak yatim kalau kita tidak salah dalam sejarah. Oleh karenanya kita tidak bisa memaksa seorang muslim, walaupun dia muslim, dia beriman, dia bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala, kita tidak bisa memaksanya untuk merelakan sebagian haknya digunakan untuk sesuatu yang bahkan sifatnya adalah kebaikan. Contohnya pembangunan masjid. Ya, karena dalam hadis dikatakan la yahillu malu mri'in muslim illa anti binafsihi. Ya, tidak halal harta seorang muslim itu kecuali ketika dia merelakannya. Kecuali ketika dia merelakannya. Ya. Oleh karenanya saya berharap hal-hal seperti itu bisa dibicarakan dengan kepala yang dingin, dibangun di atas dasar ukhuwah Islamiyah, bukan di atas dasar suuzon. Tidak boleh saya sebagai ketua DKM misalnya memponis, ah ini memang orang tidak suka kebaikan. Gak bisa seperti itu. Ya, gak bisa seperti itu. Setiap orang ya punya pertimbangan, dia punya hak atas apa yang dia miliki, tetapi saya melihat kedua belah pihak juga harus bijaksana. Baik panitia pembangunan masjid dan pemilik tanah tersebut harus bijaksana. Artinya jangan sampai telah jadi baru kita bongkar. Ini kan kasihan panitia. Tetapi hendaknya sejak awal harus ada pembicaraan yang sifatnya baik, dibangun di atas asas ukhuwah Islamiyah, persaudaraan Islam, itu sejak awal dibicarakan. Sejak awal dibicarakan. Artinya misalnya Pak, ini atapnya akan lewat dari pagar dan itu tentunya melanggar hak-hak saya sebagai seorang muslim, ya. Bahkan seandainya yang menuntut itu seorang Nasrani sekalipun, kita harus memberikan hak mereka. Kita harus menghormati hak mereka. Ya. Sering kasus yang lain itu masalah arah speaker. Kadang speaker pengeras suara itu terlalu mengarah ke rumah seorang muslim dan dia berharap agar digeser sedikit. Nah, itu saya rasa enggak ada masalah, digeser saja. Ya. Karena memang ada ayat dalam Al-Qur'an yang berbunyi innal ladzina yu'dzunal mu'minin bighairi maktasabu faqad ihtamalu buhtana wa itsman mubina. Sesungguhnya orang yang menyakiti seorang mukmin tanpa ada salah, maka sungguh yang menyakiti tersebut sudah melakukan dosa yang besar. Tetapi tentunya kita lebih baik mencari jalan tengah, mencari jalan keluar, ya. Kita berusaha mengurangi ego kita, baik panitia ataupun tetangga masjid, hendaknya ada sinergi, ada saling kepahaman di antara mereka. Yang pasti ya tanah ya tentunya ada pemiliknya dan pemiliknya punya hak mengatur apa-apa yang ada di atasnya, ya, apa yang ada di atas tanah yang dia miliki, ya. Dan saudara kita yang menjadi pengurus masjid tentunya jangan sampai atas dasar ingin melakukan kebaikan lalu melebihi batas yang dimiliki oleh masjid. Ya kalau memang batasnya tidak sampai di situ ya dimundurkan untuk apa menghormati hak orang lain. Itu menurut saya ya. Jadi itu menurut saya dan mudah-mudahan ada musyawarah yang baik, ada saling paham, saling memaklumi, saling memaafkan ya dan mudah-mudahan mendapatkan jalan keluar yang terbaik. Allah alam bissawab. Pertanyaan yang kedua dari pesan singkat, apakah sholat qabliyah zuhur digabung menjadi 4 rakaat dengan 1 salam? 2 kali salam ya, yang saya baca dari pendapat para ulama 2 kali salam. Setiap selesai baca Al-Fatihah harus baca ayat? Enggak harus, tapi disunnahkan baca ayat. Ya, disunnahkan baca ayat. Apakah ada dalilnya Ustaz kalau lebih utama sholatnya digabung menjadi 1 salam? Itu yang saya katakan. Saya berpendapat yang saya baca dari pendapat para ulama 2 kali salam. Sebagian ulama ya dia mengambil lafaznya mengatakan arba'a qabla zuhur, 4 qabla zuhur ya diambil sesuai dengan lafaznya. Ya walaupun ada hadis ya yang mengatakan misalnya hadis Aisyah. Kita mengambil kasus yang mirip. Ada hadis Aisyah yang bercerita bahwa Rasulullah SAW yusalli arba'a an salat 4 rakaat fala tasal antulihinna wa husdihin, jangan tanya bagus dan panjangnya. Nah, kaitan dengan hadis itu konteksnya lain, itu salat malam. Tapi para ulama beda pendapat. Ada yang mengatakan 4 rakaat itu 1 salam, ada yang mengatakan 2 salam. Yang mengatakan 2 salam berdalil dengan hadis salatul lail masna masna. Salat malam itu 2-2. Ada hadis mengatakan salatun nahar, salat di siang hari 2-2. Walaupun tambahan kalimat salat siang 2-2 itu diperdebatkan oleh para ulama. Pendapat yang paling kuat kalau saya tidak salah, itu pernah kita bahas dalam kitab Bulughul Maram, hadisnya lemah. Tambahan salat siang 2-2 itu hadisnya lemah. Tetapi kalau kita kembalikan ke hukum asal salat sunnah ya 2-2, kecuali kalau salat witir. Allahu a'lam bishawab. Pertanyaan yang ketiga, assalamualaikum waalaikumsalam warahmatullahi. Apabila kita berwudu dari bak mandi yang ukuran kurang lebih 1 meter persegi, apa boleh dan apabila setelah salat witir dan membaca doa kunut lalu kita lanjut dengan doa yang lain? Allah alam bisawab ya, masalah nanti air apabila kurang dari 2 kulah, yaitu kurang dari kalau dalam kitab fikih yang pernah kita pelajari itu kurang dari mi'atai ritl bagdadi, kurang dari 200 liter dalam ukuran ukuran Baghdad atau secara ukuran liternya kita lupa 160 sekian liter kalau saya tidak salah. Artinya kalau air yang sedikit kita persingkat, kalau air yang sedikit digunakan untuk fardu wudu itu membasuh wajah yang pertama tentunya ya, membasuh wajah 1 kali, tangan 1 kali, mengusap kepala, kaki 1 kali, itu para ulama beda pendapat. Kalau airnya sedikit kurang dari 2 kulah dipakai untuk fardu wudu, apakah airnya menjadi air mustakmal, air yang suci tapi tidak mensucikan ataukah tidak? Tentunya pendapat Syafi'i mengatakan kalau kurang dari 2 kulah ketika kita berwudu harus ada yang namanya niatul iktirab, niat untuk mengambil air. Niat untuk mengambil air. Kenapa harus ada niat seperti itu? Agar airnya tidak berubah menjadi air mustakmal. Ya, air mustakmal. Karena ada hadis yang berbunyi idza istayqaza ahadukum min naumihi, apabila salah seorang dari kalian bangun dari tidurnya, janganlah dia langsung memasukkan air tangan ke dalam air sebelum dia mencucinya. Artinya apa? Bagian yang kotor di tubuh kita kalau dimasukkan ke dalam air yang sedikit itu bisa mengubah kondisi air. Dalam riwayat Rasulullah SAW berkata, la yabulanna ahadukum fil ma'id daim. Janganlah kalian buang air kecil di air yang diam. Itu menunjukkan kalau airnya sedikit akan berpengaruh. Oleh karenanya pendapat Syafi'i dan Allah alam bisawab jumhurul ulama mengatakan air yang sedikit hendaknya kita ciduk antara kita ciduk airnya atau kita alirkan airnya dan tidak langsung kita masukkan tangan kita kecuali kalau kita niat igtirof. Igtirof itu mengambil air, ya, bukan mengangkat hadas, tapi niatnya mengambil air untuk mengangkat hadas. Kalau seperti itu diperbolehkan, ya tidak masalah kita masukkan tangan kita. Walaupun sebagian ulama seperti pendapat Imam Malik mengatakan tidak masalah. Mereka berdalil dengan hadis innal ma'a tahurun la yunajjisuhu syai. Sesungguhnya air yang suci tidak najis dengan sesuatu apapun kecuali kalau berubah warna, rasa dan baunya. Dan tentunya mengikuti pendapat jumhur dan termasuk di dalamnya pendapat Syafi'i, saya rasa itu lebih hati-hati dan lebih selamat. Allah alam bisawab, ini yang bisa kita bahas. Mudah-mudahan Allah mengampuni dosa kita, memberikan kita keistiqomahan dalam menuntut ilmu. Subhanakallahumma bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.